Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, yaqulu al-imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah al-mutawaffa 56 بعد 200 للهجرة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. Kata beliau الإمام البخاري رحمه الله telah berkata kepada kami إسماعيل وهو ابن أبي أويس. قال حدثني مالك telah berkata kepadaku مالك وهو مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. قال عن ابن شهاب وهو الزهري قال عن عروة دري عروة عروة ابن زبير ابن العوام جوجو دري بلا صديق قال عن عائشة رضي الله عنها دري عائشة رضي الله عنها هي adalah bibi daripada عروة saudari daripada ibu عروة yaitu أسماء binti أبي بكر Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sering disampaikan biografinya di lebih daripada satu majlis. Ya. Intinya beliau adalah Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Siddiqah. Wahia Siddiqah. Dan beliau adalah wanita terbaik. Wanita terbaik di dunia ini Aisyah radhiyallahu anha paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus hal-hal yang terkait dengan rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kata Anas ya, mengkisahkan bagaimana kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah sampai dikatakan fadlu Aisyah ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah ini sebagaimana tharid, yaitu makanan yang mufaddal, makanan yang menjadi populer, makan yang populer di masa itu, yang paling digandrungi oleh masyarakat, diibaratkan tharid atas seluruh makanan yang ada. Maka beliau adalah contoh bagi para ummahat, bagi para akhwat dari sisi ibadahnya. Beliau Aisyah radhiyallahu anha semangat dalam beribadah kepada Allah. Dari sisi kecerdasannya, beliau adalah wanita yang paling semangat di dalam menuntut ilmu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sisi tidak mudah cemburu radhiyallahu anha terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekian istri ya. Dengan sekian istri, bahkan yang sering-sering disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di hadapan Aisyah tentang keutamaan Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah cemburu, kemudian marah, kemudian ya kata ya, contoh bagi para ummahat. Bahkan di beberapa kutub sunnah, kitab-kitab hadis diriwayatkan riwayat Aisyah Rasulullah SAW sedang menceritakan bagaimana kisah bersama Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana Nabi SAW sering menziarahi orang-orang yang dekat dengan Khadijah, selalu ingat kepada orang-orang yang dicintai oleh Khadijah radhiyallahu anha. Fala kulli hal. Demikian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad ini. Ya. Mungkin salah satu dari kita bertanya-tanya, apa sih faedahnya disebutkan sanad di dalam hadis? Ya. Sering kita sampaikan bahwasanya jika bukan karena sanad maka akan berbicara siapa saja, kapan saja. Namun para ulama mereka menjelaskan apa faedahnya disebutkan pada setiap hadis itu al-asanid. Ya. Di antaranya sehingga kita bisa membedakan mana hadis-hadis yang sahih, mana yang tidak, mana yang lemah, mana yang sahih bisa dijadikan hujjah. Oleh karenanya di antara sebab para a'immah mengumpulkan hadis dengan sanad-sanadnya, dikatakan oleh Imam Ali Ibn al-Madini rahimahullah, kata beliau, al-bab idza lam tujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Satu bab daripada hadis ketika tidak dikumpulkan sanad-sanadnya maka tidak akan tahu kesalahan daripada periwayatan hadis tersebut. Ya, maka inilah yang terpenting ya, daripada penyebutan al-isnad di dalam sebuah hadis. Sehingga kita tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini. Dan para imam pun meletakkan perhatian ya, kepada masing-masing perawi hadis. Layak ataukah tidak dia diambil hadisnya. Ya. Jadi ilmu hadis ini adalah ilmu yang paling canggih di dunia ini. Tidak ada yang lebih canggih daripada ilmu hadis. Secara khusus terkait dengan periwayatan dan sanad-sanadnya. Para a'immah kita ya begitu saja keluar dari lisannya. Telah dihafalkan di dalam hati-hati mereka. Artinya spontan mereka tahu bahwasanya fulan qala haddatsana Ismail. Maka sebagian yang lain memberikan tanbih, Ismail ini thiqah terpercaya, khud minhu, ambillah hadis daripada Ismail. Wa hakadha disebutkan qala haddatsana fulan, fulan dhaif, utruku, lemah hadisnya, jangan engkau ambil. Ya. Ini adalah ilmu yang paling luar biasa hebat dan canggih. Ya, tidak ada ilmu yang melebihi ilmu hadis. Begitu juga di antara fawaid ya, disebutkan sanad di dalam sebuah hadis sehingga kita tahu hadis-hadis yang bisa kita amalkan dan tidak. Terkadang pada sebuah hadis mungkin tidak bisa kita terapkan ya, atau karena sebab perawinya yang lemah ya, tidak bisa kita amalkan hadis tersebut ya. Maka kita tahu dengan apa? Dengan disebutkan sanadnya. Atau setidaknya kita bisa mencari di kutub siar, di kitab-kitab siar yang ditulis oleh para a'immah. Semisal siar A'lam An-Nubala atau Tarikh Dimashq dan yang lainnya ya. Begitu juga di antara al-asbab atau di antara faedah disebutkannya sanad di dalam hadis-hadis ini ya. Seseorang akan mengetahui ya, dia bisa mengambil istimbat hukum dari sebuah hadis karena dia tahu ini sahih, maka dari hadis ini terdapat hukum A, hukum B ya, di antara faedahnya. Kemudian di antara fawaid yang lain pada penyebutan sanad di dalam sebuah hadis ya, maka di sana kita tahu ini hadis ini sifatnya i'tiqadi, kita harus meyakini ini ya, kaitannya dengan akidah karena dari sanadnya pun semuanya baik perawinya. Ya, ketika ada sesuatu dari sanadnya maka kita tahu, maka hadis ini tidak bisa kita jadikan apa? Tidak bisa kita jadikan hujjah. Ya. Dan juga yang terpenting ya, daripada itu, sehingga sunnah ini tetap terpelihara dan terjaga. Ya, sampai yaum al-qiyamah, ya, sampai hari kiamat. Begitu juga di antara faedah, ya, disebutkannya sanad di dalam sebuah hadis itu, kita tahu bahwasanya hadis ini ternyata qad ikhtalat, ya. Sanadnya telah bercampur dengan sanad yang lain, dengan hadis yang lain. Di antara cara mereka di dalam menguji ya, para a'immah yaitu dengan disebutkan hadis kemudian diacak, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah atau mereka menguji Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, disebutkan hadis dengan sanad yang terbalik dan juga matan-matannya terkadang tidak sesuai dengan sanadnya, ya. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan satu persatu dari sekian orang hadis ini, la adri, saya tidak tahu. Semua, ya, kata Imam Bukhari dijawab tidak tahu. Kemudian setelah selesai semua disebutkan satu persatu. Adapun hadis ini, qala haddatsana fulan, qala an fulan, disebutkan sanadnya kemudian hadisnya. Terus semuanya dari setiap orang yang membawakan hadis. Maka setelah itu mereka pun tahu dan mengakui keilmuan daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Begitu juga di antara fawaid disebutkannya sebuah sanad pada sebuah hadis, ya, kita tahu, ya, bisa membedakan. Terkadang pada sebuah sanad disebutkan nama kunyah, ya, atau lakob misalnya. Seperti dalam sanad ini disebutkan qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, ya. Siapa Ibnu Syihab? Tak tahu. Maka ketika kita terbiasa, ya, untuk membaca sanad daripada hadis-hadis yang kita pelajari, maka setidaknya kita bisa tahu, oh ternyata Ibnu Syihab itu fulan, ya, Az-Zuhri, ya. Begitu juga lakob, ya. Contoh A'mash misalnya, atau A'raj, ya, itu semua lakob, julukan yang dijulukan kepada sebagian a'immah. Maka kita bisa tahu ketika kita betul-betul memahami jalan daripada hadis tersebut, atau setidaknya kita tahu ketika hadis ini diriwayatkan Imam Malik, Malik bin Anas, berarti yang dimaksud dengan Ibnu Syihab adalah fulan. Karena terkadang pada nama-nama perawi hadis namanya sama, bahkan ada yang bapaknya juga sama, maka bingung yang mana ini. Maka dengan apa? Dengan mempelajari ilmu sanad kita bisa mengetahuinya. Ala kulli hal, ya. Begitu juga di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, kita bisa tahu ternyata dengan sanad ini tidak ada tambahan yang disebutkan, karena pada beberapa kitab disebutkan wa fi riwayatin, pada sebuah riwayat ada tambahan begini, ternyata tambahan itu bukan dari sanad yang sama, ya. Jadi kita bisa tahu dari al-isnad. Dan juga yang terakhir, ya, di antara faedah yang bisa kita jadikan pelajaran, kenapa dalam kutubus sunnah disebutkan isnad di sana, kita bisa tahu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para imam sehingga mereka tidak bisa dijadikan hujjah, artinya tidak bisa diambil hadisnya, ya. Dan juga kesalahan yang dilakukan oleh para pencetak, ya, karena sering terjadi khata' matba'i, kesalahan pada cetakan. Ternyata fulan, ternyata bukan. Disebut bin fulan, ternyata binnya salah. Ya. Ala kulli hal. Ini disebutkan oleh para imah tentang al-fawaid dzikru al-asanid. Qala annaha qalat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni." Rasulullah SAW tidaklah diberikan pilihan antara dua perkara, illa ikhtara aisyaruhuma, kecuali Nabi SAW memilih yang paling mudah dari dua perkara tersebut. Ma lam yakun ithman, dengan syarat selama itu bukanlah sebuah dosa. Fa idza kana ithman kana ab'adan nas minhu, maka jika itu adalah sebuah dosa, Rasulullah SAW adalah orang yang paling haris, paling semangat untuk menjauh daripada dosa tersebut. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, dan sekali-kali Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah intiqam untuk dirinya, tidak pernah membela dirinya sedikit pun. Ya, ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa antun tahaq hurmatullahi taala, kecuali jika syariat Allah, jika keagungan Allah dicoreng, jika agama Allah dipermasalahkan, jika nama Allah subhanahu wa ta'ala digugat, jika Allah direndahkan, syariat Allah direndahkan, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling tegas di dalam membantah perkara-perkara tersebut. Fayantaqimu lillahi azza wa jalla biha, maka Nabi pun alaihi salatu wassalam akan senantiasa membela karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah hadis yang mulia dari Aisyah radhiyallahu anha yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah pada bab husnul khuluq, ya, baiknya akhlak. Dan di sini terdapat indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membuat manusia ini kesulitan. Ya. Tidak pernah membuat manusia kesulitan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali mengagungkan dirinya atau menyatakan saya dan saya, artinya menjunjung tinggi dirinya, tawadhu'an, dalam rangka bertawadhu. Wa illa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dan yang paling tinggi derajatnya di sisi manusia. Ya. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya perkara yang kaitannya dengan pribadinya Rasulullah mengindahkan. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis ini. Ya. Di sini di dalam hadis ini terdapat sekian fawaid azimah yang bisa kita jadikan pelajaran, di antaranya bahwasanya manusia itu memiliki pilihan. Ya, manusia memiliki pilihan. Dia bisa memilih untuk menjadi orang yang baik ataupun orang yang jelek. Ya. Ketika dia mau berusaha untuk menjadi ahli sa'adah, maka akan dimudahkan baginya amalan-amalan daripada orang-orang yang berbahagia. Dan sebaliknya, ketika dia menjauh dari kebahagiaan, dari kebaikan, dan lebih mendekat kepada kebinasaan, kepada perkara-perkara yang menyelisih agama Allah Azza wa Jal, maka demikian keadaannya. Kita bisa memilih menjadi orang baik atau menjadi orang yang jelek. Ya. Ketika kita ingin menjadi orang yang baik, maka taati perintah Allah, taati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah, ya, di antara hikmahnya seseorang itu dibisiki oleh syaitan dengan bisikan-bisikan. Di antara hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala mengusir syaitan dari surga, yang kemudian syaitan pun berjanji untuk menyesatkan Bani Adam. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dari mereka, dari syaitan, untuk menyesatkan manusia. Ya, baik itu para nabi, baik itu manusia dengan keumumannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Demikian kami jadikan pada setiap nabi itu musuh, syaitan dari jenis manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ba'dhan, mereka saling bekerja sama, saling membisikkan satu sama yang lain, zukhrufal qawli ghurura, untuk membuat atau untuk menghiasi ucapan yang jelek seolah-olah itu adalah kebaikan, untuk menghiasi amalan-amalan yang tercela seolah-olah itu adalah kebaikan. Ya, menghiasi itu semua, ya, tentunya tidak lain dan tidak bukan datangnya dari syaitan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat yang lain bagaimana janji syaitan. Qala rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku, ketika engkau sudah menyesatkan aku, la uzayyinanna lahum, aku akan menghiasi mereka bani Adam fil ardi, di muka bumi ini, waluyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Di dalam ayat yang lain, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan membuat mereka untuk jauh dari siratal mustaqim, aku akan membuat mereka tidak mengarah ke sana, yang mereka datangi adalah jalan yang bengkok. Ini adalah janji dan sumpah asyaitan, ya, dari banyak sisi. Kemudian Allah katakan summa latiyannahum, aku akan datang kepada mereka, kami akan datang kepada mereka, min baini aidihim wa min khalfihim, dari depan dan dari belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dan dari kiri, kapan mereka memiliki celah untuk menyesatkan bani Adam, untuk menjadikan mereka sebagai ahli syakawa, maka mereka akan lakukan. Ya, ini sudah janji syaitan kepada Allah dan dicantumkan di dalam Al-Quran. Artinya perkara tersebut pasti, ya, pasti. Sebagai ujian bagi manusia, Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan kebaikan dan juga kejelekan. Ya, tinggal kita memilih. Manusia memiliki ikhtiar. Kemudian di sini dalam hadis ini terdapat dalil dan juga kaidah azimah yang ditetapkan oleh para ulama, yaitu din yusr. Agama ini adalah agama yang mudah. Dalam sekian dalil, syariat kita memberikan bimbingan kepada kita untuk kita memudahkan perkara-perkara yang sulit bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini haraj, tidak menjadikan agama ini sesuatu yang berat bagi mereka untuk diamalkan. Oleh karenanya di dalam sholat kita diberikan keringanan. Awalnya Nabi menyatakan salli qa'iman, salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, salli qa'idan, salatlah dalam keadaan duduk. Terus, ya, sampai ketika tidak bisa berbaring dan seterusnya. Ini adalah menunjukkan kepada kita agama ini adalah mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yassiru wa la tu'assiru, permudahlah, jangan engkau buat sulit. Begitu juga pada kisah seseorang yang batal puasanya karena berhubungan dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kita bisa mengambil faedah darinya, kemudahan Islam. Bagaimana Nabi SAW memberikan keringanan demi keringanan kepada orang tersebut di dalam membayar kafarah. Ya. Daripada membebaskan budak puasa 2 bulan berturut-turut sampai pada akhirnya tidak mampu ke semuanya, maka Nabi kita SAW memberikan kemudahan pada orang tersebut. Ya, dalil amat sangat banyak menunjukkan indahnya Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat kasih sayang terhadap umat ini. Termasuk daripadanya adalah diperintahkannya kita, termasuk daripadanya adalah diperintahkannya kita untuk menjauhi kesesatan. Itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam. Ya, diperingatkannya kita dari berbagai macam kejelekan. Ini adalah termasuk bagian daripada rahmatnya Islam untuk seluruh alam ini. Begitu juga kepada binatang, kepada apa saja, hatta kepada kafir. Islam mempermudah. Islam ini dibangun di atas rahmat dan kasih sayang. Ya. Tidak boleh bagi kita untuk membunuh mereka dari kalangan kaum wanita ketika di medan perang. Ya. Dari kalangan orang-orang kafir. Ini adalah bentuk daripada kasih sayang Islam. Begitu juga tidak boleh bagi seseorang untuk membunuh dengan penyiksaan. Idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Ketika kalian ingin membunuh, tentunya dengan membunuh yang sifatnya syar'i, yang diperbolehkan di dalam Islam, maka perbaiki. Jangan pernah menyulitkan, menyusahkan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibha. Ketika kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Subhanallah. Jika mereka, orang-orang kafir, mengetahui bagaimana rahmatnya Islam, maka ladakhalu, mereka akan masuk Islam afwajan. Ya, berbondong-bondong mereka akan memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah dikeluhi oleh salah seorang yang menyatakan, saya terlambat dari sholat subuh ini min ajli fulan yutilu bina, karena fulan yang sholatnya terlalu panjang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna minkum munafirun, atau inna minkum munafirin, di antara kalian yang apa, yang membuat manusia ini lari. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan kepada Mu'adz bin Jabal, afattanun anta, apakah engkau adalah tukang fitnah wahai Mu'adz, karena memanjangkan solatnya. Ini adalah bentuk daripada kasih sayang Islam kepada umat ini, kepada makhluk ini. Dan ini adalah qa'idah azimah. Ya, Islam itu dibangun di atas samhah, dibangun di atas kemudahan, tidak dibangun di atas kesulitan. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat faedah manhaj Nabi alaihi salatu wassalam di dalam bermuamalah kepada manusia. Ya. Tidak pernah mempersulit mereka. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membela dirinya yang kemudian dengannya akan menyakiti orang lain. Ini adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga di antara faedah yang bisa kita ambil dan pelajaran daripada hadis ini, bolehnya seseorang untuk melakukan apa saja selama perkara tersebut tidak mengandung dosa, terutama perkara-perkara yang terdapat padanya nafa, terdapat padanya manfaat. Ya, al-asl fil manafi' al-ibaha. Hukum asal dari perkara yang bermanfaat itu adalah boleh. Dan di sini termasuk dalil yang menguatkan kaedah tersebut. Malam yakun ithman, ya, selama perkara tersebut bukanlah bagian daripada dosa. Dan dosa barakallahu fikum syar mahab. Ya, dosa ini semuanya syar, jelek. Tidak boleh bagi kita untuk irtikab, ya, untuk kita terjerumus pada dosa tersebut illa lidharurah, kecuali karena darurat. Contoh, ya, contoh babi haram di dalam Islam. Satu ketika kemudian seseorang dihadapkan dirinya tidak bisa makan atau tidak menemukan sesuatu untuk ia makan, dalam keadaan dirinya sangat-sangat terpepet, dan ketika tidak makan akan memadharatkan dirinya. Bisa jadi dia akan mati ketika tidak makan. Fa pada kesempatan ini maka boleh baginya untuk memakan hatta yang haram. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Ya. Perkara yang sifatnya darurat itu membolehkan perkara-perkara yang haram dengan syarat. Ya. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Sesuai dengan kadar darurat tersebut. Ketika daruratnya sudah tidak ada, maka boleh. Ya. Maka harus dia menghindari perkara yang haram tersebut. Fa'ala kulli hal. Kemudian di sini, ya, di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, ya, wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi perkara-perkara yang terdapat padanya dzunub, terdapat padanya dosa, biqadri istita'ah, dengan semaksimal mungkin yang ia mampu. Karena Bani Adam dengan wujudnya syaitan di darah mereka, sebagaimana diberitakan oleh Nabi SAW, syaitan yijri fi Bani Adam majrad dam, maka mereka akan senantiasa dihadapkan kepada perkara yang menyelisihi. Di dalam Al-Quran pun Allah menjelaskan, inna nafsa la ammaratun bisu, jiwa manusia itu pasti akan menyeru kepada jiwanya untuk melaksanakan kejelekan perkara yang menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Maka biqadri istita'ah, untuk melawan dan berjihad dengan asyayatin, dengan syaitan yang senantiasa membisikinya, untuk manusia semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat faedah, terdapat pelajaran wajib bagi seorang muslim untuk menerapkan perkara-perkara yang lebih memudahkan dirinya. Ya, yang ringan, yang tidak memberatkannya. Ini adalah sebuah kewajiban. Ya. Islam tidak pernah membebani kita kecuali dengan yang kita mampu. Ya. Maka kenapa ketika ada yang mudah kemudian Anda pilih yang berat? Ya. Abadan, ya. Ini adalah perkara yang menyelisihi Islam. Kemudian di dalam hadis ini terdapat disunnahkannya bagi seseorang untuk mengambil rukhsah, ya, mengambil rukhsah kemudahan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bi rukhsatillah, ya, bagi kalian untuk mengambil rukhsahnya Allah Subhanahu wa taala, itu kemudahan-kemudahan. Ya. Adapun rukhsahnya manusia, nah ini, ya, yang kita harus hindari. Rukhsahnya manusia artinya terkadang fatwa, ya, ini berbeda keadaannya satu dengan yang lainnya, kemudian berbeda kepada siapa disampaikan fatwa tersebut. Maka ketika kita tatabbu' dengan rukhsahnya manusia, maka sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, idza tatabba'ta bi rukhsil ulama faqad ijtama'a fika syarr. Jika engkau mencari-cari kemudahan-kemudahan yang datangnya dari para ulama, maka telah terkumpul pada dirimu kejelekan. Ya, beda rukhsah yang datangnya dari Allah dan Rasulnya disunnahkan untuk kita berpegang dengannya. Bahkan pada sebagian keadaan wajib bagi kita untuk berpegang dengan kemudahan tersebut. Ya. Oleh karenanya satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukanlah kebaikan puasa dalam keadaan safar, ya. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian di sini, di dalam hadis ini terdapat faedah, ya, anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan motivasi, ya, untuk kita senantiasa terus bersabar, ya, dan berpegang dengan adab ya, berpegang dengan adab yang mulia, walaupun kita dihadapkan dengan perkara-perkara yang sulit, ya. Maka Nabi SAW tidak pernah memberikan sesuatu yang sulit kepada hambanya, walaupun terkadang dibutuhkan, ya, mau tidak mau harus dihadapkan dengan perkara yang sulit. Namun senantiasa Rasulullah SAW mencari yang termudah bagi ibadallah, bagi manusia. Begitu juga Nabi SAW tidak pernah membalas dendam kepada orang lain hanya karena urusan pribadinya. Kemudian di sini juga terdapat wajibnya bagi seseorang untuk menolong agama Allah ketika agama Allah sudah mulai digugat. Ketika al-haq yang datangnya dari Al-Quran, al-haq yang datangnya dari As-Sunnah mulai dipertanyakan, maka wajib bagi seorang mukmin intisar untuk menolongnya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW, illa an tuntahak hurmatullah fayantaqim lillahi azza wa jalla. Maka Nabi pun akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat dasar dari sebuah kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, irtikab akhaf dhararain, yaitu seseorang ketika ditampakkan atau dihadapkan dengan dua perkara yang dua-duanya terdapat dharar, dua-duanya terdapat kerusakan, dua-duanya terdapat dosa, maka dia harus memilih yang paling ringan dharornya, ya, paling ringan dharornya di dalam hadis ini, ya. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia dihadapkan pada dua maslahat, dua-duanya baik, ya, mana yang ia pilih, maka irtikab dia harus memilih yang paling besar maslahatnya, yang paling besar maslahatnya. Kemudian yang ketiga, ketika manusia dihadapkan dengan perkara yang sama-sama ada maslahatnya dan ada kerusakannya, maka dia diarahkan untuk membuang sesuatu yang ada dharornya dan memilih sesuatu yang ada maslahatnya walaupun terkandung padanya apa? Dharor. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah kaidah, ya, para ulama menjelaskan pada kaidah tersebut, dara'ul mafasid aula min jalbi al-masalih. Meninggalkan sesuatu, membuang sesuatu yang ada kerusakannya, maka lebih utama daripada kita melaksanakan sebuah perbuatan yang terdapat maslahatnya. Fa'ala kulli hal. Ini adalah beberapa faedah daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Katsir. Siapa Muhammad ibn Katsir? Indaman. Siapa yang bisa menjawab? Sufyan. Muhammad bin Katsir Al-Abdi. Naam. Qala akhbarana Sufyan. Yang dimaksud adalah Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri. Karena kebiasaannya jika yang dimaksud di situ adalah Ibnu Uyainah, maka disebutkan namanya Ibnu Uyainah. Qala an Zubaidin. Ya, dari Zubaid. Kita masih berada pada bab apa? Pada bab husnul khuluq, akhlak yang mulia. Zubaid dengan za yang di dhammah, ya. Zubaidin hakala. Zubaid bin Harith, ya. Nama beliau Zubaid ibnu Al-Harith bin Abdul Karim bin Abdul Karim bin Amr, ya, bin Ka'b Al-Yami. Al-Yami. Beliau thiqah terpercaya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Nu'aim menukilkan dari Syu'bah Beliau menyatakan ma raaitu rajulan khairan wa afdhal min Zubaidin. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik dan afdhal daripada Zubaid. Ya. Namun ya, sekali lagi ya, qad sabata, telah ditetapkan dari sebagian a'immah. Ya, bukan semuanya, namun sebagian mereka ya, telah mencurigai beliau ini ada muyulah. Apa itu muyulah? Yaitu kecondongan terhadap tasyayyu', ya, terhadap orang-orang Syiah, ya. Orang-orang Syiah di zaman itu tidak seperti sekarang. Ya, bukan Rafidhah, ya. Namun kecondongan terhadap Ali, ya. Ala kulli hal, itu kebanyakan para imam menganggap beliau ini thiqah terpercaya. Beliau wafat pada tahun 122 ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita tunda penjelasan atau pembacaan hadis ini pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.